Ya. Goyang semuanya. Bu, Pak RT, Pak RW, Pak RT ki ngempet iki mesti. Sini, Pak. Awo, awo, sini. Sini, Pak. Mesak. Spesial buat yang ada di depan semuanya. Cantik taruh